Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau berkata, segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami meminta pertolongan hanya kepadanya, kami meminta ampun kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami dan dari kejelekan amal-amal kami. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang sanggup untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk memberikannya hidayah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala berkata bahwa kita saat ini masih dengan kisah-kisah Quran, masih dengan kisah Nabi Musa, kalimillah atau kalimullah, dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya telah berjanji, atau kita telah berjanji akan menceritakan pada kesempatan ini tentang kisah Musa alaihi salatu wassalam bersama Bani Israel ketika Musa pergi untuk miqat, untuk waktu yang telah dijanjikan oleh Rabbnya, untuk sebuah waktu yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً Yang artinya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberi Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 lagi, dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Rabbnya 40 malam. Dan Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada saudaranya yaitu Harun untuk menggantikan posisinya ketika beliau pergi untuk menuju miqat Rabbnya, untuk bermunajat kepada Rabbnya. Dan Musa menasihati kepada saudaranya Harun agar melakukan islah, perbaikan, dan jangan mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Musa berkata kepada saudaranya sebagaimana dijelaskan oleh Allah, وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Wala tattabi', janganlah kau ikuti sabilal mufsidin, jalannya orang-orang yang membuat kerusakan. Musa pergi ke Gunung Tur, yang di mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa dengan langsung tanpa wasitah, tanpa perantara. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan langsung, maka rindulah, datanglah kerinduan pada diri Musa alaihi salatu wassalam untuk melihat Rabbnya, untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah jelaskan juga dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi أرني أنظر إليك قال لن تراني. Ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengajak bicara langsung kepada Musa alaihi salatu wasalam, Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, tampakkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala lan tarani, engkau hai Musa tidak akan sanggup melihatku. Maksudnya adalah la yumkinuka ru'yati fid dunya, engkau tidak mungkin melihatku dalam dunia ini wahai Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa alaihi salatu wasalam, setelah berkata demikian agar Musa melihat kepada gunung, di mana gunung tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, walakin unzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Akan tetapi wahai Musa, lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, jika gunung itu tetap di tempatnya sebagaimana atau seperti sedia kala, niscaya engkau akan dapat melihatku. Kemudian para pendengar Allah menyekian, Allah Subhanahu wa taala pun menghabarkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Rabbnya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla, menampakkan kepada gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur luluh. Dan apa yang terjadi kepada Musa, Allah katakan, wa kharra Musa sa'iqa, maka Musa pun jatuh pingsan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, gunung tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak sanggup melihatnya di dunia ini. Ketika Musa melihat apa yang terjadi, maka Musa pun pingsan. Musa tersungkur dan jatuh pingsan. Ya, Musa tersungkur dan jatuh pingsan. Dan dia tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Musa alaihi salatu wassalam ketika diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, anzur ilaik, wala rabbi arini anzur ilaik, wa ya rabku, tampakkan padaku aku agar aku bisa melihat engkau. Ya, ketika Allah berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina, ketika Musa datang kepada waktu yang telah ditentukan, artinya li inzalil kitab, untuk menurunkan kitab kepada Musa, untuk menurunkan perintahnya dan juga menjelaskan larangan yang akan diterima oleh Musa alaihi salatu wasalam. Dan Musa rindu kepada melihat Allah Subhanahu wa taala sambil dan sehingga berkata kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, tampakkan kepada aku agar aku bisa melihat engkau. Allah pun menjawab, lan tarani, wahai Musa, al-an, bahwa sekarang tidak bisa engkau melihat di dunia ini. Bahwasanya sekarang tidak ada yang sanggup dari makhluk Allah, dari manusia, tidak ada yang kuat yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita tahu para pendengar Allah, ya kan? Ketika Nabi SAW berbicara dan menyebut tentang Dajjal di akhir zaman, dia mengklaim bahwa dirinya adalah Rabb. Yadda'i rububiyah. Dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Dajjal datang di akhir zaman mengaku sebagai Rabb. Dan dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak akan sanggup melihat Rabb-nya di dunia ini. Kemudian juga kita tahu bahwa Rasulullah SAW menghabarkan bahwa di antara dua mata Dajjal ada tulisan kafir. Bahwa Dajjal ini adalah kafir. Ya. Dan tentunya semua hal tersebut yang tadi disebutkan menunjukkan bahwasanya dia adalah bukan Rabb, bukan sesembahan yang berhak disembah. Kemudian tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, masalah ini masalah yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah, ya. Diingkari oleh kaum Mu'tazilah, tetapi yang benar adalah bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu tidak mungkin. Makhluk tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, ini adalah sabitah. Adalah sesuatu hal yang pasti, yang mana kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dengan didasari oleh Alkitab, sunnah dan ijma. Dan dalil-dalil tentang hal tersebut, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, ini banyak dari Alkitab dan sunnah dan aqwalul ulama, dari perkataan para ulama. Ini tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Adapun perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salatu wasalam, innaka lan tarani, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak akan sanggup melihatku, maksudnya adalah di dunia, ay fid dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menta'liq allaqa bil mustahil, Allah menta'liq, mengikat hal ini dengan masalah melihat dengan gunung. Artinya, apabila gunung itu diam dan tidak terjadi apa-apa, maka bisa melihat. Tetapi ternyata gunung tidak sanggup untuk menahan atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengikat pandangan Allah di dunia dengan sesuatu yang mustahil dalam masalah ini. Sehingga kita mengetahui bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak bisa dilihat oleh siapapun. Apabila gunung yang sangat kuat ini tidak sanggup untuk melihatnya dan tidak kuat untuk tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka bagaimana dengan engkau wahai Musa? Ini maksudnya. Artinya Musa tidak akan mungkin sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Yang artinya, maka ketika Rabb-nya menampakkan kepada gunung itu, maka gunung itu pun hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa jatuh pingsan sebagaimana yang Allah habarkan. Kemudian Musa pingsan, terus pingsan, kemudian bangun lagi, dan ketika bangun dari pingsannya, Musa alaihi salatu wasalam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkataannya, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Allah menceritakan tentang hal ini, kata Allah, falamma afaqa qalat subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Maka ketika Musa bangun dari pingsannya, maka Musa berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang pertama kali yang beriman kepada engkau. Ini dalam rangka pengagungan Musa alaihi salatu wasalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata tentang perkataan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maksudnya adalah, subhanak an as'alaka ru'ya, maha suci engkau ya Allah, daripada aku meminta kepada engkau untuk melihat dirimu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali beriman. Maksudnya adalah, tidak ada yang sanggup melihat engkau di dunia ini. Adapun di akhirat, para pendengar Allah menyatakan, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Syekh, bahwa beliau berkata bahwa kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga tentunya. Setelah kerinduan yang begitu dalam pada diri Musa alaihi salatu wasalam akan hal tersebut, dan Musa tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian jatuh pingsan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang sangat baik untuk Musa alaihi salatu wasalam. Allah pilih diri Musa alaihi salatu wasalam di atas sekian manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berfirman kepada Musa, qala ya Musa, inni istafaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilih engkau, artinya melebihkan engkau dari manusia. Aku melebihkan engkau dengan fadail yang azimah, dengan keutamaan-keutamaan yang besar, yang agung. Aku khususkan, dan Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, birisalati, ya, dengan membawa risalahku, maksudnya adalah, allati akhussu biha man asya' min khalqi, yang aku khususkan dengan risalahku siapa saja orang yang aku kehendaki dari makhlukku. Dan dengan membawa kalamku, engkau membawa kalamku, ya, artinya firmanku yang aku firmankan kepada engkau wahai Musa, dan apa yang kau bawa dari firmanku, min ghairi wasitah, tanpa perantara. Ini adalah, para pendengar Allah menyatakan, merupakan fadilah, ya, keutamaan yang Allah khususkan bagi Musa alaihi salatu wasalam. Di mana Allah mengajak bicara kepada Musa dengan langsung tanpa wasitah, tanpa perantara. Dan ini dikenal, ya. Dan keutamaan ini dikenal, yaitu Musa adalah kalimullah. Musa disebut dengan kalimullah, ya, min baini sa'iril anbiya, di antara seluruh para nabi. Kemudian Allah pun berfirman, fakhudh ma ataituka, fakhudh ma ataituka, fakhudh, ambillah wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepada engkau, kepada apa yang aku berikan kepada engkau dari nikmat-nikmat, dari perintah, dari larangan yang aku berikan kepada engkau. Terimalah dengan lapang dada dengan insyirah sadr, dan terimalah dengan penerimaan dan ketundukan wahai Musa. Kemudian Allah pun berfirman, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau wahai Musa termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa kun minasyakirin, jadilah engkau wahai Musa termasuk orang-orang yang mensyukuri ya apa yang Allah berikan daripada nikmat-nikmat. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh, pada Taurat ya, pada lauh-lauh, min kulli syai, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal ya. Arti min kulli syai, yang mana maksud daripada min kulli syai adalah dari segala sesuatu yang yahtaju ilaihi al-ibad, yang dibutuhkan oleh makhluk, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada nasihat-nasihat, ada zawajir, ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada hukum-hukum, ada hukum syariat, ada hukum akidah, ada adab, dan ada akhlak. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai wa mau'izatan wa tafsila, dan sebagai mau'izah, nasihat dan tafsil, penjelasan dari segala sesuatu, li kulli syai. Dan Allah berfirman kepada Musa, fakhudha biquwah, fakhudha biquwah, wa'mur qawmaka ya'khudu bi'ahsaniha. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka berpegang teguhlah wahai Musa kepadanya. Artinya, fa'khudha biquwatin bijid, dengan kuat dan dengan sungguh-sungguh dan sabat, tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mur qawmaka ya'khudu bi'ahsaniha, dan perintahkanlah kaummu dan suruhlah kaummu untuk berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Perintahkanlah atba'mu agar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Para pendengar yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa dalil, ini merupakan dalil bahwa perintah-perintah Allah, bahwa seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hasanah, adalah baik. Adapun kepada selainnya, Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang memiliki sifat sombong di bumi ini tanpa alasan yang benar, bi ghairil haq. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh berkata bahwa al-kibr, bahwa kesombongan merupakan sebab dipalingkannya seseorang daripada mendapatkan hidayah, merupakan sebab dari dipalingkannya mendapatkan al-haq. Kesombongan akan memalingkan orang yang sombong dari mengikuti al-haq. Setiap orang yang sombong memiliki sombong di atas hamba-hamba Allah, dia akan dipalingkan dari mengikuti al-haq. Dan siapa saja para pendengar Allah muliakan, orang yang berada atau orang yang memiliki sifat ini, sifat sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dari seluruh kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan hinakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya taufik untuk mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh berkata tadi, bal rubbama inqalabat alaihi alhaqaiq, bahkan mungkin hakikat menjadi berubah pada dirinya, hakikat-hakikat itu berubah, ya, pada dirinya. Yang batil dipandang sebagai yang hak, ya, dia memandang sesuatu yang hak dipandang sebagai sesuatu yang batil. Berubah-ubah pada dirinya. Dia menganggap sesuatu yang qabih itu hasan. Dia menganggap sesuatu yang jelek adalah baik. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang baik dianggap dia jelek. Terbalik-balik. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila ar-rusyd la yattakhidhuhu sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka melihat setiap ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman. Wa iyaraw sabila ar-rusyd la yattakhidhuhu sabila, apabila mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk ar-rusyd, apabila mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak menjadikannya sebagai jalan mereka. Artinya mereka berpaling dari jalan tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila." Tetapi apabila mereka melihat jalan kesesatan, al-ghayy, jalan ghayy adalah riwayah, dalal, inhiraf, kesesatan. Ya. Penyimpangan jalannya, sabilnya ahli syaqa, jalannya orang-orang yang mendapatkan musibah dan bencana. Allah berfirman tentang mereka itu, wa iyaraw sabilal ghayy, apabila mereka melihat jalan kesesatan, jalannya orang-orang yang menyimpang, justru malah mereka menjadikan sebagai jalan untuk mereka. Justru mereka ikuti jalan tersebut. Inilah para pendengar tentang orang-orang yang sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang sebab penyimpangan mereka itu. Apa sebab yang menyebabkan mereka menyimpang? Allah katakan, "Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafirin." Hal tersebut karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan hal tersebut karena mereka selalu lalai terhadapnya, lengah terhadapnya, ghafilin. Mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berpaling dari jalan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka. Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirati hadithat a'maluhum. Walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya mendustakan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mendustakan tentang kebenaran rasul Allah Subhanahu wa taala dan sihat risalah Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah waliqa'il akhirah, mendustakan tentang berjumpa di hari akhirat, maka Allah katakan habitat a'maluhum, maka amal-amal mereka binasa, amal mereka fasadat, fasid, dan ruddat, tertolak, amal mereka tertolak. Dan Allah pun berfirman, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, mereka tidaklah diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, melainkan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Syekh tadi berkata, hal hadza illa bima kasabat aydihim, tidaklah ini melainkan atas apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan akhadna bi dzambihi, semuanya kami siksa sesuai dengan dosanya. Dan Allah katakan, wa hadainahu najdain, kami tunjuki manusia dengan dua jalan. Imma syakira wa imma kafura. ada yang syukur, dia boleh syukur, ya, karena itu lebih baik. Dan ada yang kufur, mengkafiri apa yang Allah telah berikan. Dan apa ya, amal-amal kebaikan maka untuk dirinya sendiri. Dan amal-amal keburukan maka sebagai bumerang untuk dirinya. Hancurlah dan binasalah amal-amal mereka itu, para pendengar Allah menyekian. Ya. Ini tentang orang-orang yang sombong yang Allah palingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan para pendengar Allah menyekian, dan adapun apa yang akan terjadi dengan kaum Musa alaihissalatu wassalam ketika Musa alaihissalatu wassalam bermunajat kepada Rabb-nya, maka akan dijelaskan setelah ini. Naam ya Syekhana. Naam. Di waktu الذي كان موسى عليه السلام يناجي ربه وتعالى berkata, di saat Musa alaihissalatu wassalam bermunajat kepada Rabb-nya di atas gunung Tur, maka kaumnya menyembah ijlan. Mereka membuat sapi yang mereka sembah, yang dibuat oleh Samiri, yang anak sapi ini dari emas yang mereka kumpulkan dari emas-emas atau perhiasan yang mereka kumpulkan dari negeri Mesir. Samiri dan orang-orang yang bersama dengan Samiri dari kalangan musyawirin, para dukun, dan kaum musyrikin, orang-orang yang sesat, ya, mereka berkata kepada Bani Israel, ya, inna hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, kata Samiri. Samiri berkata, sesungguhnya ini adalah sesembahan kalian dan sesembahannya Musa, tetapi dia lupa. Oleh sebab itu, Musa, ini perkataan Samiri, ya, terlambat dari kalian. Musa berjanji kepada kalian 30 hari. Ya. Dan tetapi terlambat sampai 30 hari telah selesai, tetapi Musa belum muncul juga. Kemudian keluarlah mereka, Bani Israel, untuk melihat berhala ini, ya, melihat anak sapi sesembahan yang dibuat oleh Samiri ini. Kemudian setelah mereka melihat, maka masuklah kecintaan pada diri-diri mereka terhadap sesembahan ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa ushribu fi qulubihim al-ajl fi kufrihim. Hati mereka betul-betul cinta dan suka dengan sapi ini, sapi sesembahan yang dibuat ini, jadi dengan sebab kekafiran mereka, kecuali Harun dan orang-orang yang bersama dengan Harun. Dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Musa apa yang terjadi pada diri Bani Israel atau di tengah-tengah Bani Israel, bahwasanya kaumnya itu mengambil atau menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan tentang mereka, واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. Yang artinya, dan kaum Musa setelah kepergian Musa, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat mengeluarkan suara, yang mereka buat dari perhiasan emas mereka. Dan ini dibuat oleh Samiri, ya, dengan cara dia menggenggam satu genggaman dari bekas, ya, debu Faras Jibril, kudanya Jibril yang dia lihat, ya, yang mana kemudian dia buat patung anak sapi ini, ya, yang sebenarnya tidak bisa berbicara, tetapi anak patung ini memiliki lubang, ya, dari mulut dan duburnya, lubang, ya, artinya celah dari mulut dan duburnya yang bisa mengeluarkan suara. Ya. Kemudian Samiri berkata, "Hada ilahukum wa ilahu Musa." Kepada Bani Israel ini adalah sesembahan kalian dan sesembahan Musa. Tetapi Musa lupa. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan dalil tentang kebodohan mereka, tentang kedunguan Bani Israel, dan tentang kilat basiratihim, tentang sedikitnya basirah mereka. Ya. Apakah anak sapi ini yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun? Tentunya tidak. Dan mereka mengetahui hal itu. Bahwasannya yang menyelamatkan mereka dari cengkraman Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Samiri memfitnah mereka. Ya. Sehingga mereka terjerumus dan mereka menyembah ijil ini, menyembah anak sapi ini. Bagaimana anak sapi ini bisa disembah? Padahal anak sapi ini, berhala ini tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Di antaranya dia tidak bisa berbicara. Dan di antaranya dia tidak sanggup menjawab orang yang mengajak bicara kepadanya. Tidak sanggup memberikan mudarat. Dan tidak sanggup memberikan manfaat. Ini adalah sifatnya emas. Sifatnya benda mati. Dan para pendengar yang Allah muliakan, Allah pun menghabarkan tentang hal itu. Allah berfirman, "Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin." Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu, kata Allah, bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka, dan mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Tentunya para pendengar Allah menyatakan, tidak bisa berbicara adalah merupakan naqsun azim, kekurangan yang besar. Dia bukan hewan, bahkan sesembahan dari patung ini adalah merupakan bentuk dari jamad, dari benda mati yang tidak memiliki manfaat, tidak memiliki maslahat duniawi, dan tidak juga memiliki manfaat untuk akhirat. Tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Dia merupakan min abtalil batil. Merupakan sebatil-batilnya kebatilan. Min asfahis safah. Merupakan kebodohan yang paling bodoh. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan keterangannya sedikit pun. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh berkata, oleh sebab ini para ulama berkata bahwa sesungguhnya orang yang mengingkari tentang sifat kalamullah, ya, maka sesungguhnya orang tersebut telah mengingkari sifat yang paling Allah miliki, sifat kekhususan Allah yang paling khusus yang Allah miliki, sifat ilahiyah yang paling khusus yang Allah miliki, yaitu kalam, yaitu berbicara. Orang yang mengingkari kalamullah berarti orang itu telah mengingkari sifat yang sangat tinggi, sifat yang paling khusus yang Allah miliki dari sifat ilahiyah. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la'il lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walamma suqita, dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwasannya mereka telah sesat, mereka pun berkata, mereka berkata, seandainya Allah tidak, seandainya Rabb kami tidak menyayangi kami dan tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Lanakunanna minal khasirin, ay minal halikin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang binasa. Ini merupakan pengakuan dari mereka akan dosa mereka. Pengakuan akan dosa mereka, para pendengar Allah menyaksikan. Kemudian Musa alaihi salatu wasalam merasa heran, dan Musa alaihi salatu wasalam marah ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Musa bahwasannya mereka, kaumnya itu telah menyembah berhala sepeninggal Musa alaihi salatu wasalam. Di mana Allah berfirman, "Wama a'jalaka an qaumika ya Musa?" Qala hum ula'i ala athari wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Allah berfirman, "Mengapa kamu? Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa?" Musa menjawab, "Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku. Wahai Rabbku, wahai Rabbku, agar supaya engkau atau agar engkau ridha kepadaku." Kemudian Allah berfirman menghabarkan tentang pengkhianatan mereka, kaumnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan. Wa adallahumus samiri, dan mereka telah disesatkan oleh samiri." Fatannaka, firman Allah yang dimaksud dengan firman Allah fatannaka, kami memfitnah kaummu, artinya fitnah di sini adalah menguji kaummu, adalah fitnah bimakna al-qadar al-qawni. Ya, al-qadar kauni dari sisi kaun, dari sisi alami, tetapi bukan dari sisi syariat. Ya, bukan dari sisi syariat. Maksudnya kami uji agar, maksudnya Allah mengujinya, Allah menguji mereka untuk mengetahui, agar Allah mengetahui tentang kebenaran iman mereka dan tentang kebenaran dari tauhid mereka. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Hafizahullah taala menjelaskan kepada kita tentang perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau menjelaskan kepada kita di antaranya adalah ketika Harun berkhutbah kepada mereka, ya, di mana Bani Israel pergi keluar dari Mesir dengan membawa perhiasan dari Mesir, dan Harun berkata yang intinya adalah kami tidak akan mengembalikannya kepada mereka dan ini juga tidak akan kita ambil, artinya tidak untuk mereka dan tidak untuk kita. Kemudian Harun memerintahkan setiap kaumnya untuk menimbunnya, membuat hufrah, membuat lubang, ya, artinya membuat, ya, untuk dipendam, ya, dipendam di lubang tersebut, ya. Kemudian dinyalakan, bukan dipendam, kemudian dinyalakan api di dalamnya supaya perhiasan-perhiasan yang dibawa dari Mesir ini, perhiasan yang tidak bisa atau tidak dikembalikan kepada mereka, bukan untuk mereka juga tidak ada hak bagi kita, kata Harun, untuk memilikinya. Kemudian di tengah-tengah mereka dijelaskan ada seseorang yang bernama Samiri, dan Samiri ini adalah bukan dari Bani Israel, tapi Samiri ini adalah sebenarnya dari tetangganya Bani Israel, ya. Akan tetapi Bani Israel ini, Samiri ini keluar bersama Musa, ya, bersama Musa dan Bani Israel. Kemudian Samiri melihat asar, ya, bekas, bekas pijakan dari faras, dari kudanya Jibril. Kemudian dia menggenggam satu bekasnya tersebut, satu debu, satu genggam. Kemudian dia pegang di tangannya. Kemudian melewati Harun, dan Harun pun berkata kepada Samiri, "Wahai Samiri, tidakkah kau lemparkan apa yang ada di tangan kau?" Ya. Maka Harun pun menjawab, maka Samiri pun menjawab, "Ini adalah genggaman dari bekas utusan, artinya bekas kudanya Jibril. Saya tidak akan melemparkan, tidak akan membuangnya maksudnya, melainkan setelah engkau mendoakan, ya, mendoakan bahwa tidaklah dilempar, tidaklah dilepaskan genggaman ini, apa yang ada di genggaman ini, melainkan dia akan jatuh sesuai dengan apa yang saya inginkan." Dan Harun tidak mengetahui hal yang gaib, para pendengar Allah menyaksikan. Oleh karena itu Harun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diinginkan oleh Samiri tadi. Kemudian dilemparkanlah apa yang ada di genggaman Samiri, kemudian menjadi ijlan, menjadi sapi, anak sapi, ya. Berkumpul benda-benda, ya, dari perhiasan tersebut dan menjadi sapi. Sapi yang ajwaf, ya, yang ada celahnya, ya, yang berlobang sehingga menimbulkan suara, ya, berlobang dari mulut ke duburnya sehingga menimbulkan atau mengeluarkan suara. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan sebenarnya makan lahu sut, bahwasanya tidak memiliki suara yang hakiki. Sesungguhnya ada angin yang masuk dari duburnya keluar lewat mulutnya sehingga mengeluarkan suara, ya. Yang mana ini disangka oleh sebagian Bani Israel saat itu adalah Tuhan hakiki yang bisa mengeluarkan suara. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel menghadapi masalah ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama berkata kepada Samiri, ya, ketika mereka berkata, "Apa ini wahai Samiri?" Samiri menjawab, "Ini adalah sesembahan kalian." Ya. Kemudian ada tiga kelompok. Jadi Bani Israel terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama berkata, "Kami tidak membenarkannya dan kami tidak mendustakannya, sampai datanglah Musa kepada kami untuk menjelaskan tentang kebenaran apa yang dikatakan oleh Samiri." Ya, kalau misalkan dijelaskan oleh Musa ini tidak benar, maka kami meninggalkannya. Kelompok yang kedua, dan ini adalah kelompok yang benar, dia berkata, "Hadza amalu syaitan." Ini adalah perbuatannya syaitan. Ya. Dan ini adalah kelompok yang mengikuti perkataannya Harun. Kelompok yang benar. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sudah dipenuhi hatinya dengan kecintaan kepada berhala tersebut. Hatinya sudah membenarkan apa yang dikatakan oleh Samiri. Ya. Jadi kesimpulannya para pendengar Allah menyampaikan ada tiga firqah, ada tiga kelompok, ya, dari Bani Israel saat itu menghadapi atau di hadapan berhala patung sapi tersebut. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh tadi berkata, Harun sebenarnya sudah berkata dan menasihati kaumnya. Ya, Harun berkata, qala lahum Harun, ya qaumi, ya, Harun berkata, ya qaumi, innama futintum bih. Ya qaumi, innama futintum bih. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dengan anak sapi itu. Kemudian Harun berkata, wa inna rabbakumur rahman, wa inna rabbakumur rahman. Sesungguhnya Rabbmu adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Kemudian mereka berkata kepada Harun, kenapa kalau begitu kenapa Musa yang telah berjanji kepada kita meninggalkan kita 30 hari tetapi tidak menepati janjinya? Sudah 30 hari lebih. Inilah ya para pendengar yang Allah muliakan, tentang kejelekan dari Bani Israel. Tentang kejelekan dari Bani Israel yang mereka menyangka bahwa Musa alaihissalatu wassalam telah melakukan kesalahan, ya. Dan mereka juga telah menuduh dengan tuduhan yang buruk terhadap nabi mereka, dan mereka akhirnya mencari Tuhan sendiri. Ini prasangka yang buruk dari mereka terhadap para nabi mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata tentang pelanggaran mereka, walakinna humilna awzara min zinatil qawmi faqadafnaha fakadhalika al-qassamiri. Tetapi kata mereka, kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Ya, maksudnya mereka disuruh membawa perhiasan emas, ya, kepunyaan orang-orang Mesir, ya, kemudian dilemparkan dalam api yang telah dinyalakan dalam satu lubang, ya, kemudian menjadi bentuk sapi, ya. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, kemudian kita tahu bahwa Nabi Harun telah menasihati mereka, dan ini Allah habarkan, walaqad qala lahum harun min qabl ya qaumi inna ma futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Tetapi para pendengar yang Allah muliakan, mereka menjawab, qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, anak sapi ini, hingga Musa kembali kepada kami. Kemudian setelah 40 malam, kembalilah Musa alaihi salatu wassalam kepada kaumnya dalam keadaan qadbana asifah, marah dan bersedih hati ketika mengetahui kaumnya, ya, yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kaumnya itu telah menyembah berhala, ya. Musa pun hazin, ya, Musa pun bersedih dan marah. Akan tetapi ketika Musa alaihi salatu wasalam pulang dan melihat sendiri dengan mata kepala beliau, maka ishtaddal ghadabu jiddan, kata beliau, ya, maka kemarahan Musa sangat memuncak, sangat marah, ya, sehingga kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisal khabaru kal muayyanah, artinya khabar itu kabar berita tidak seperti apa yang dilihat. Artinya ketika Musa mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sedih, tatkala melihat dengan mata beliau sendiri, maka nampak sekali dan beliau semakin marah. Ya? Beliau semakin marah. Laisal khabaru kal muayyanah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saking marahnya para pendengar Allah menyayangkan, maka alwah, ya, lempengan-lempengan yang ada di tangannya dari berisi tentang firman Allah, ya, wahyu-wahyu Allah, ya, dilempar oleh Musa alaihi salatu wassalam. Dan ini dalam keadaan marah, ya, keadaan marah yang kita tahu tadi Syekh berkata bahwasanya ini karena marah, ya, karena marah, ya. Adapun kalau seandainya bukan karena marah, maka tidak boleh, ya, melempar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dilakukan oleh Musa karena beliau marah karena melihat kaumnya menyembah berhala, ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ceritakan tentang ini dengan perkataannya, faraja'a Musa ila qaumihi qadbana asifa, ya. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang baik? Ya. Ini perkataan Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian, afatala alaikumul ahd am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi? Apakah kamu, apakah kalian terasa lama, ya, apakah terasa lama masa yang berlalu bagimu, ya, atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Rabbmu menimpamu lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Kemudian mereka menjawab, qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinatil qawmi faqadafnaha fakadhalika alqassamiri. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian Allah habarkan, فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu, yaitu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Kemudian para pendengar Allah menyatakan, Allah bantah perkataan mereka. Allah berfirman, afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula memberikan manfaat? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah bantahan Allah atas batilnya pendapat mereka, atas batilnya perbuatan mereka. Bagaimana mereka menyembah sapi tersebut, ya? Bukankah anak sapi itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa menjawab perkataan orang, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Musa berkata, atau Musa menghadap kepada saudaranya, yaitu Harun, ya. Musa menghadap kepada saudaranya yaitu Harun, dan Musa berkata kepada Harun, ya Harun, ma mana'aka idh ra'aytahum dallu alla tattabi'an afa'asaita amri. Berkata Musa, hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Ya. Ini perkataan Musa alaihi salatu wasalam kepada Nabi Harun alaihi salatu wassalam, karena Musa alaihi salatu wassalam telah memberikan wasiat kepada Harun, ya, di mana Musa berkata kepada saudaranya, wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin, ya, jadilah engkau penggantiku pada kaumku dan berbuatlah islah, perbaikilah, arti perbaikilah mereka, dan janganlah engkau mengikuti jalannya orang-orang yang membuat kerusakan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Harun berkata kepada Musa alaihi salatu wassalam, Harun berkata, ya ibn qala ibn innal qawm astad'afuni wa kadu yaktulunani fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmi al-zalimin. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum itu telah menganggapku lemah. Mereka telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Kemudian beliau berkata kepada Musa alaihi salatu wasalam, "Fala tusmit biyal a'da." Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh itu menyoraki, ya, suka dengan melihat kemelihat kemalanganku. Janganlah kau menjadikan musuh-musuhku, ya, para musuh, suka dan menyoraki akan kemalanganku. Wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Artinya janganlah engkau mengelompokkan aku menjadi orang-orang yang zalim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ulama berkata, perkataan Nabi Harun alaihi salatu wasalam kepada Musa alaihi salatu wasalam, ya bena ya, wahai anak ibuku, wahai anak ibu, ini min babi talattuf, ya, dari rasa kasih sayang, ya, dari rasa kasih sayang dia mengingatkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam bahwa aku dan engkau wahai Musa, kita ini satu dari keluarga yang satu, dari ibu yang satu, kita sama-sama dibimbing, ya, artinya disusui dari ibu yang satu, dibesarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar Allah menyiakan, ya, menjelaskan tentang perkataan Nabi Harun kepada Musa alaihissalatu wassalam dengan perkataannya, ya bna la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si, wahai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israel wa lam tarqub qawli. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Beliau berkata kepada Musa alaihissalatu wassalam, ini adalah ijtihadku, ya, ini adalah ijtihadku. Saya khawatir engkau berkata, aku memecah belah Bani Israel, akan tetapi aku tinggal bersama di tengah-tengah mereka agar menasihati mereka, dan ini merupakan perintah engkau, perintah Musa, ya. Jadi ini pun para pendengar Allah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Harun adalah perintah Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk tinggal bersama kaumnya. Nabi Musa yang memberikan wasiat kepada beliau untuk tinggal dengan Bani Israel, dan beliau berkata, inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israel. Ya, artinya saya khawatir engkau mencelaku. Kemudian, ya, beliau berkata, wala taj'alni ma'al qawmi zalimin, janganlah kau jadikan memasukkan aku bersama orang-orang yang zalim. Kemudian di antara perkataan Nabi Harun kepada Musa alaihissalatu wassalam, wala tusmit biyal a'da, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh gembira dengan kemalanganku. Janganlah kau menjadikan musuh-musuh gembira dengan kemalangan yang menimpa aku, karena mereka akan gembira dengan hal tersebut. Maka para pendengar Allah menyaksikan, kemudian Musa alaihissalatu wassalam pun menyesal atas apa yang telah diperbuat kepada saudaranya yaitu Harun, yang mana Harun telah sungguh-sungguh, ya, Harun telah sungguh-sungguh untuk menasihati mereka dan mencegah mereka dari berbuat hal yang syirik tersebut, ya, tetapi mereka adalah orang-orang akhbas, orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, ya. Dan oleh karena itu, para pendengar Allah menyatakan setelah Nabi Musa alaihissalam menyesali perkataan apa yang telah diperbuat oleh diri beliau kepada Harun, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin, ya. Qala Rabbi ighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku dan ampunilah saudaraku dan masukkanlah kami di dalam rahmatmu, dan engkau adalah arhamur rahimin, engkau adalah zat yang paling penyayang, engkau adalah maha penyayang dari semua penyayang. Ini doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah beliau menyesal dari apa yang beliau lakukan terhadap Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Musa alaihissalatu wassalam kepada Samiri, maka akan dijelaskan oleh Syekh berikut ini. Naam ya Syekhana. Hakikat, يعني لم يبقى وقت لمواصلة الدرس ولا للأسئلة. نعم. لأن عندي ارتباط ومحاضرتنا هي ساعتين فبقي خمس دقائق فلو تأتون بسؤال. طيب ما في مشكلة. نعم. أختم إن شاء الله. نعم طيب شكرا يا شيخنا. نعم. تفضل. نعم جزاك الله خيرا. ونقف عند يعني توجه موسى للسامري، نعم، ويعني توبيخه ولومه وإقامة الحجة عليه. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. Untuk selanjutnya ada beberapa waktu untuk kita mengajukan pertanyaan pada Syekh di kesempatan hari ini, dan ada satu penanya yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat. Ya Syekh, barakallahu fiik. Saya pernah membaca sebuah riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Nabi Musa pernah didatangi oleh malaikat maut, dan kemudian Nabi Musa menolak untuk dicabut nyawanya dan menampar malaikat maut tersebut. Bagaimanakah kita mengambil faedah dari hadis ini? Dan ada sebagian kalangan yang menilai bahwa hadis-hadis yang semisal ini walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, tapi mengandung cerita Israiliyat dan wajib bagi kita untuk meneliti ulang karena tidak sesuai dengan akal yang sahih. Bagaimanakah kita menyikapi terhadap penilaian sebagian kelompok yang menyampaikan pernyataan seperti itu? Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Syekh. Syekhuna barakallahu fikum. Yaqulu sa'il, qara'tu fi riwayatin akhrajah al-Bukhari. هناك رواية تذكر أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام ثم رد موسى ولطم الملك يعني. كمدين ثم السؤال ما الفائدة من أو نعم ما الحكمة أو ما الفائدة من هذا الحديث؟ ثم كذلك هناك قوم يقولون بأن مثل هذه الأحاديث أو مثل هذا الحديث ولو كان من صحيح البخاري يعني بأن يعني لا يدخل العقل يعني وهذا الحديث كما يقولون من إسرائيليات، فلذلك يجب علينا رده وعدم قبوله، وكيف موقفنا من هؤلاء القوم؟ Menjawab pertanyaan dari yang bertanya, yaitu bahwa saya pernah membaca sebuah riwayat yang ada di Sahih Bukhari tentang datangnya malakul maut, malaikat pencabut nyawa kepada Musa alaihissalatu wassalam untuk mencabut nyawa, dan Musa menolaknya kemudian menampar malakul maut tersebut, ya, meninjuknya. Kemudian apa faedah dari hadis ini? Kemudian di sana ada juga sekelompok orang yang menolak hadis tersebut dan mengatakan bahwa hadis tersebut walaupun ada di Sahih Bukhari, kalau seperti itu maka termasuk Israiliyat yang wajib untuk ditolak. Kemudian apa sikap kita? Beliau Syekh Hafizullah Ta'ala menjawab bahwa sebuah hadis apabila telah sahih sanadnya maka hadis tersebut diterima, ya. Sebuah hadis apabila telah sahih sanadnya dan diterima oleh para ulama maka diterima. Apalagi hadis Bukhari, ya. Hadis yang Bukhari ini diterima. Hadis-hadis yang dalam Sahih Bukhari diterima, ya. Hadis yang maktu'nya dan mu'allaknya. Apabila hadis sahih, kata beliau, maka tidak ada, tidak boleh bagi seorang pun dari kalangan orang-orang yang beriman. Beliau berkata, dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kaum mukminin. Beliau berkatakan, saya katakan dari orang-orang yang beriman. Bukan dari kaum zindik, bukan dari kaum munafikin, bukan dari kaum liberal, ya. Tetapi orang-orang yang beriman, tidak boleh apabila hadis tersebutlah sahih, tidak boleh menolaknya dan tidak boleh mentakwilkannya dengan takwil yang fasid, dengan takwil yang rusak. Karena hal ini atau hadis yang berbicara masalah ini, ini merupakan masuk ke dalam masalah keimanan terhadap yang gaib. Dan di sana para pendengar Allah menyatakan ada beberapa perkara yang tidak bisa dijangkau dengan akal, tidak bisa diraba dengan indera, ya. Seperti contohnya beliau contohkan adalah azab kubur. Kita tidak bisa menggunakan akal kita dalam memahaminya, ya. Kemudian juga di sana ada yang namanya nanti di akhirat nanti ada shirat, ada shirat, ya, jembatan shiratal mustaqim, yang dikatakan jembatan tersebut yang terbentang itu ahaddu minas saif wa adaqqu minas syar, ya, bentuknya lebih tajam dari pedang dan lebih kecil atau lebih lembut dari rambut. Apakah kalau kita menggunakan akal, ya, apakah kita sanggup membenarkannya? Ya, tentunya kita menggunakan dengan iman. Kita gunakan dengan iman. Ketika ada kabar tentang sirat yang menjelaskan bahwa sirat itu, ya, jembatan yang lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada lebih tipis atau lebih lembut daripada rambut. Kemudian juga di antara yang melewatinya nanti bermacam-macam. Ada yang melewatinya seperti barq, ya, seperti al-barq. Kemudian ada yang melewatinya seperti rih, ya, seperti angin. Macam-macam yang lewat, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ya, ada yang berjalan dan seterusnya. Kalau seandainya kita menggunakan akal kita, niscaya para pendengar Allah menyayangkan, kita akan banyak sekali menolak nas-nas dari sifat banyak sekali kita akan menolak nas-nas, ya. Maksudnya nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis Rasulullah SAW. Dan di antara sifat orang yang beriman, orang-orang yang beriman, yang benar dalam keimanan, dalam hal yang gaib adalah membenarkan hal tersebut. Kita membenarkan apa yang dihabarkan dalam hadis tersebut. Dan kita tidak berkata bahwa ini termasuk Israiliyat. Karena ini adalah sebuah kesesatan dan penyimpangan. Dan ini adalah manhaj yang sudah jelas, manhaj yang sudah ma'ruf, metode yang dianut oleh madrasah aqlaniyah yang mendekati kepada penyimpangan, mendekati kepada ilhad, ya. Dan tentunya kita tahu bahwasanya akal selama-lamanya tidak bisa menghukumi nakal. Akal kita tidak bisa menghukumi nakal, artinya nas Al-Quran dan sunnah. Akal kita cekat, akal kita pendek. Hendaknya justru kita mengikuti nakal. Kita tunduk kepada nakal Al-Quran dan sunnah. Kita tunduk, kita mengikuti ilmu. Kita mengikuti Al-Quran dan kita mengikuti hadis. Ya. Mereka seperti contohnya adalah Al-Ghazali, ya, yang melakukan hal tersebut. Ya. Para ulama telah membantah mereka sebenarnya, ya, dengan bantahan-bantahan, ya. Dan juga Syekh tadi berkata, menjelaskan kepada kita bahwa malaikat al-maut, malakul maut, ketika mendatangi Musa alaihissalatu wassalam, mendatangi dalam bentuk manusia. Waktu itu malaikat maut tidak mendatangi dalam bentuk malaikat, ya, karena kita tahu bahwa malaikat sanggup untuk tasyakkul dan sanggup untuk merubah wujudnya, sebagaimana juga kita tahu jin juga bisa merubah wujudnya. Dan ini merupakan ujian dari kita semua. Ujian bagi orang apakah dia akan beriman, dan ujian antara orang yang beriman dan orang munafik. Ujian apakah dia akan beriman atau tidak beriman. Perkara-perkara din, perkara-perkara ghaib, perkara-perkara akhirat, ini harus kita imani. Dan di sana ada kisah yang lebih aneh, ya. Lebih ajaib, ya, lebih aneh tentunya. Seperti kita tahu kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat itu belum ada alat-alat yang canggih, belum ada penemuan-penemuan, ya. Belum ada alat-alat canggih yang bisa terbang dan seterusnya. Dan ini hendaknya kita beriman. Ya, kita beriman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, ya. Kemudian Rasulullah SAW mi'rad, ya, sampai ke langit yang tujuh, ya. Kemudian singkatnya beliau SAW, ya, kembali ke bumi dalam waktu pada malam itu pula, ya. Seandainya kita menggunakan akal-akal kita, tentunya kita akan menolak banyak sekali, dan tentunya kita juga akan menolak sesuatu yang sudah mutawatir dari Al-Quranul Karim. Dan hendaknya para pendengar rahmatullahi, beliau nasihati kita, hendaknya kita tunduk, ya, taslim kepada Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang bisa kita sampaikan. Dan tadi Syekh juga memberikan doa untuk kita semua. Dan sampai sini para pendengar rahmatullahi, dan saya minta maaf apabila ada kekurangan. Dan tentunya banyak kekurangan dari terjemahan saya. Saakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.